is my performance. Are you ready? Okay, let's go. Semua yang di sana mari merapat ke party. Jangan takut, jangan ribut, mending semua menari. Karena elektrik hadir dan akan selalu menemani. Agar semua menari dan bergoyang sampai pagi. Bagus bunyi di area. Make some noise. Digital X Revolution. LX, okay, let's go. Everybody, or William Batarang, Remember. Dang.